Bahkan siang pun berganti malam, yang timbul pun akan tenggelam ketika ada. Tak merasa ketika hilang, sedih tak terhingga. Penyesalan hadir datang di belakang ingatan, kenangan selalu terngiang. Berharap semua akan terulang, tunjukkan hamba jalan yang terang.